أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل، عن أبي نوفل. Dari sini nanti akan bermula cerita tentang pembahasan kita, yaitu dari seorang tabi'in yang kunyahnya Abu Nawfal. Tentang namanya berbeda pendapat para ulama nasab atau ulama tentang perawi hadis. Ada yang mengatakan namanya Muslim, ya, ada yang mengatakan namanya Amr ibn Muslim, ya. Tetapi panggilannya masyhur, kunyahnya Abu Nawfal. Ya. Abu Nawfal ini bercerita, ra'aitu Abdullah ibn Zubair ala aqabatil Madinah. Ya. Saya melihat Abdullah ibn Zubair di atas Bukit Al-Madinah. Bukan Al-Madinah ini maksudnya kota Madinah, ya. Tetapi nama, ya, nama sebuah bukit di Mekah. Nama bisa jadi namanya Al-Madinah karena mungkin jalur orang yang datang dari Madinah. Bukit tersebut dilewati oleh orang yang datang dari Madinah menuju Mekah. Tetapi ini bukan maksudnya kota Madinah. Ya, ini yang harus kita ketahui karena kejadiannya tidak di Madinah, kejadiannya di Mekah. Abu Nawfal bercerita, saya melihat Abdullah bin Zubair ala aqabatil Madinah, berada di puncak atau di bukit Al-Madinah. Dalam tarikh, maksudnya di daerah Qudaid, ya, di kota Mekah, yang akan dilalui oleh orang yang datang dari Madinah untuk masuk ke kota Mekah. Dilihat oleh Abu Nawfal ini, Abdullah bin Zubair bukan dalam keadaan hidup, tetapi dalam keadaan digantung. Ya. Digantung. Setelah mati, kemudian digantung. Abdullah ibn Zubair. Qal, kata Abu Nawfal, ini dia yang bercerita. Ya. Saksi mata. Faja'alat Quraisyun tamurru alaihi wan nasu. Dan orang-orang Quraisy, ya, dan juga orang-orang yang lain yang bukan dari suku Quraisy berseliweran di dekat tersebut melihat dari jauh. Ya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa melihat digantungnya jasad Abdullah bin Zubair. Sebelum kita lanjutkan, di masa Marwan bin Al-Hakam di dinasti Bani Umayyah terjadi peristiwa ini, ya. Ketika Abdullah bin Zubair ketika itu berada di Mekah, di Hijaz, tidak mau membaiat Marwan bin Al-Hakam sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah. Dan dia juga ada kesiapan untuk memerintah. Maka dia dibaiat oleh penduduk Hijaz, banyak sekali. Makanya sebagian para ulama sejarah mengesahkan kepemimpinan Abdullah bin Zubair di Hijaz. Ya. Karena dia dibaiat pula oleh penduduk Hijaz. Dan dia tidak membaiat Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjadi khalifah, menjadi amir mu'minin atau khalifah Bani Umayyah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini. Kejadiannya sebelum musim haji, berangkatlah dari Syam, ketika itu pusat kepemimpinan Bani Umayyah di Syam. Berangkat rombongan jemaah haji, tetapi jemaah haji sekaligus pasukan. Mereka jemaah haji dari Syam sekaligus menjadi pasukan untuk menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. ya, untuk menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah, yang nanti pemimpinnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf ini yang akan dimaksud dengan mubir. Ya, yang akan dimaksud dengan mubir dia ini yang akan kita temukan dalam hadis. Jadi setelah peperangan yang cukup lama, ya, kemudian yang akan menjadi Amirul Hajj ketika itu diangkat oleh Marwan bin al-Hakam adalah Abdullah bin Umar, yang nanti akan ada ceritanya dalam hadis ini. Jadi Abu Naufal yang tadi bercerita melihat jasad setelah terjadi, setelah selesai peperangannya, setelah selesai peperangan dan Abdullah bin Zubair terbunuh, kemudian Marwan meminta menginstruksikan untuk digantung sebagai pelajaran bagi yang lain, dan ini bukan tindakan yang terpuji, ya. Digantung jasadnya di Aqabatul Madinah tadi, di sebuah bukit yang akan dilalui oleh semua orang yang datang, orang yang lau yang lewat akan melihatnya. Ini salah satu tujuannya. Makanya Abu Naufal bercerita dia melihat sendiri bahwa bahkan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang lain lewat dan hanya sekedar melihat, ya, untuk menurunkan jasadnya pun tidak ada yang mampu. Qala, Abu Naufal melanjutkan ceritanya, faja'alat Quraisyun tamurru alaihi wan nasu hatta marra alaihi Abdullah bin Umar. Ini yang tadi kita sampaikan. Akhirnya lewatlah, ini setelah kejadian Abdullah bin Umar datang untuk mematuhi keputusan pemerintah sebagai Amirul Hajj yang akan menjadi memimpin kafilah haji, yang akan menjadi imam, akan menjadi khatib di pelaksanaan ibadah haji. Abdullah bin Umar tiba lewat di sana. Berbeda dengan yang lain, yang lain hanya sekedar lewat, tetapi Abdullah bin Umar, kata Abu Naufal, fawaqafa alaihi, maka dia berhenti dan berdiri di dekat jasad Abdullah bin Zubair yang digantung. Faqala, ya, assalamu alayka Aba Hubayb, assalamu alayka Aba Hubayb, assalamu alayka Aba Hubayb, ya. Ini ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Dan ini dibenarkan, bahkan dituntun oleh agama, baik yang sudah dikuburkan ataupun yang belum dikuburkan. Ya, jadi salam itu, salamnya seorang muslim bukan hanya untuk orang yang masih hidup. Makanya doa menziarahi kuburan apa? Assalamu alayka alaikum ahlad diyar. Keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri kuburan atau pemakaman. Ya, maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Abdullah bin Zubair yang sudah meninggal dunia dan bahkan digantung, belum dikubur, ya, belum dikuburkan. Ucapannya juga diulang 3 kali. Ya, kata sebagian para ulama termasuk Nawawi, ini antara adanya tuntunan mengulangi salam, ya, mengulangi salam ketika menziarahi kuburan. Bolehnya mengulangi assalamu alaikum ahlad diyar. Di sini 3 kali. Assalamu alaika Aba Hubayb. Aba Hubayb, wahai Abu Hubayb. Abu Hubayb ini kunyahnya Abdullah bin Zubair. Kunyah adalah panggilan dengan menggunakan kata Abu, Ummu, Ibnu, Bintu. Ini dalam bahasa Arabnya kunyah, panggilan yang lebih dekat, ya, digunakan untuk menyatakan lebih dekatnya adanya penghormatan dan pemuliaan. Abdullah bin Umar mengucapkan salam tadi 3 kali, assalamu alayka Aba Hubayb, assalamu alayka Aba Hubayb, Assalamu alayka Aba Khubayb. Kemudian Abdullah bin Umar ya di hadapan orang yang di situ ada Abu Naufal, ada yang lain-lain yang lewat di sana, ya. Kata Abdullah bin Umar, "Ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza." Ketahuilah demi Allah bahwa sungguh saya telah mengingatkan kamu atau melarang kamu dari sikapmu ini, dari keputusanmu. Jadi bukan berarti Abdullah bin Zubair tidak dinasihati oleh sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Zubair sahabatnya. Abdullah bin Zubair termasuk sahabat kecil. Sama dengan Abdullah bin Umar. Empat Abdullah yang dikenal dengan Al-Abadil Al-Arba'a. Ya. Di masa sahabat yaitu mereka seumuran. Tergolong sahabat-sahabat kecil. Dari sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ini terkenal dengan istilah Al-Abadilah, jamak dari Abdullah. Al-Abadilah itu beberapa Abdullah atau empat Abdullah. Karena dikenal dengan empat Abdullah karena mereka hampir seumur. Sementara Abdullah yang lain itu sudah tua-tua. Abdullah bin Mas'ud ini tua, sudah tua. Bahkan termasuk dari orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Juga namanya Abdullah. Tetapi mereka berempat seumur, masih muda-muda, remaja-remaja sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar ditolak untuk ikut perang Uhud. Abdullah bin Umar ini ditolak untuk ikut perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah karena belum baligh. Ini berarti umuran mereka seperti itulah. Ya. Kalau belum baligh Abdullah bin Umar perang Uhud tahun ketiga berarti umur mereka masih sangat muda. Ya. Sangat muda. Ini Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa dia sudah mengingatkan, sudah menasihati, sudah melarang untuk mengambil keputusan tidak membaiat. Ya, tidak membaiat. Ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza. Jadi sikapnya tadi, keputusan Abdullah bin Zubair ini adalah keputusan yang tidak disetujui oleh para sahabat yang lain. Abdullah bin Umar mengingatkan di sini bahwa dia sudah menyampaikan, sudah menasihati, sudah melarang. Ya. Karena maslahatnya sangat susah untuk didapatkan. Walaupun ada maslahat, tetapi mafsadahnya lebih besar. Kalau seperti itu terjadi pada sikap yang tadi, yaitu menyelisihi atau tidak berbaiat pada pemerintah yang sah, apalagi sementara dipimpin oleh seorang yang berilmu, apalagi sikap ini diambil oleh orang yang sama sekali tidak mengenal agama, hanya semangat beragama saja, tentu mafsadahnya akan jauh lebih besar. Kemudian, dan ini bukan dalil ya, perbuatan Abdullah bin Zubair ini bukan dalil bolehnya memberontak. Orang-orang yang sekarang melakukannya berdalil dengan itu. Itu lihat Abdullah bin Zubair memberontak. Abdullah bin Zubair memberontak. Ya, sama sekali tidak pernah Abdullah bin Zubair memberontak. Dia hanya tidak berbaiat kepada Marwan bin Hakam. Dan tiba-tiba orang-orang Hijaz membaiat kepadanya. Dan dia tidak pernah mengangkat senjata. Tidak pernah mengangkat senjata dan menyatakan perang dengan pemerintah. Sama sekali tidak. Ya, dan itu pun disebabkan oleh faktor agama. Faktor agama. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza." Diulang dua kali oleh Abdullah bin Umar pernyataan tadi. Ketahuilah demi Allah bahwa saya telah melarangmu dari sikapmu atau keputusanmu ini. Ya, dua kali diulang oleh Abdullah bin Umar. Bukan hanya dua kali ya, tiga kali. Laqad kuntu anhaaka an hadza ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza. tiga kali diulang oleh Abdullah bin Umar, sebagaimana dia mengulang salam tiga kali. Pernyataannya ini bahwa dia sudah mengingatkan, sudah menasihati, melarang, ya, dahulu, yang akibatnya seperti ini, memang tidak akan ada pemberontakan itu hasilnya baik. Tidak ada. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada akan ada baik. Hanya pertumpahan darah, kerugian nyawa, dan seterusnya. Setelah itu, Abdullah bin Umar mengatakan, ama wallahi, setelah tiga kali dia menyatakan yang kedua tadi ya, ama wallahi in kunta ma alimtu sawwaman qawwaman wasulan lirrahimi. Ini pujiannya untuk Abdullah bin Zubair. Demi Allah, ketahuilah demi Allah, sungguh benar-benar yang aku tahu tentangmu adalah engkau seorang yang sawwaman. Apa artinya sawwaman? Orang yang banyak berpuasa, orang yang rajin berpuasa. Qawwaman, orang yang rajin tahajud salat malam. Ya. Wasulan lirrahimi, orang yang paling kuat dalam menyambung silaturahim, yang sangat berbuat baik terhadap keluarganya. Ini keutamaan yang luar biasa. Jadi di sini Abdullah bin Umar memberikan pujian-pujian untuk Abdullah bin Zubair dengan ibadah, ahli ibadah tadi, puasa, salat malam, dan juga menyambung silaturahim. Kemudian pernyataan yang juga lebih tegas lagi disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ama wallahi la ummatun anta asharruha la ummatun khairun. Ini pernyataan yang luar biasa. Karena Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, tadi Bani Thaqif ya. Ya. Tentang bab tadi ada pendusta dan pembunuh dari suku dari Thaqif. Ini dia Al-Thaqafi. Ya. Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi menyebarkan isu bahwa Abdullah bin Zubair adalah seorang yang paling jahat. Jadi fitnah, tuduhan-tuduhan untuk menarik perhatian atau menarik kecenderungan orang kepada dia. Jadi ketika dia nanti memerangi Abdullah bin Zubair, orang tidak protes. Karena dia sudah menyebarkan isu-isu buruk, tuduhan-tuduhan jahat bahwa sebenarnya Abdullah bin Zubair itu asyarrun, adalah seorang yang sangat berbahaya. Ya. Itu isu yang dia sebarluaskan. Ya, mengangkat isu dia memberontak dan seterusnya. Ini membuat orang, ya, walaupun tidak menyetujui sikapnya, tapi paling kurang tidak menggubrisnya, tidak mempedulikan. Silakan kamu lakukan apapun. Karena hasil dari isu tadi, dan ditegaskan oleh Abdullah bin Umar di sini, demi Allah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya umat yang kalau benar engkau orang yang paling buruk, maka itu umat yang paling baik. Kalau seperti engkau saja yang paling buruk, berarti umatnya umat yang baik. Kalau sekaliber Abdullah bin Zubair itu yang paling buruk, tentu umatnya umat apa? Umat yang baik. Orang yang puasa, yang ahli puasa, ahli salat malam, ahli silaturahim, itu yang terburuk menurut sebagian orang, maka umat ini umat apa? Umat yang terbaik. Itu saja yang paling buruk keadaannya. Yang baiknya gimana? Ya. Sebenarnya ini adalah ungkapan Abdullah bin Zubair untuk Abdullah bin Umar untuk memuji, membela Abdullah bin Zubair dari tuduhan-tuduhan Al-Hajjaj. Padahal mereka kan semuanya kan saya katakan hampir kaki tangannya. Tetapi Abdullah bin Umar ditetapkan oleh pemerintah sebagai Amirul Hajj bukan permintaannya. Ya. Ketika itu dia sahabat yang diangkat sebagai Amirul Hajj. Dan dia mematuhi karena telah berbaiat, mematuhi pemerintah. Ya. Sementara Al-Hajjaj itu orang yang yang justru bukan seperti jiwa permusuhan dan kebenciannya, bukan, bahkan lebih dari Marwan bin Hakam sendiri. Lebih dari Marwan bin Hakam. Makanya dia seorang yang haus darah. Abdullah bin Umar mengeluarkan pernyataan pujian untuk Abdullah bin Zubair, dan bahkan menyatakan, kalau sebenar-benar engkau seperti yang dituduhkan, bahwa engkau yang terburuk, maka ini umat yang terbaik. Kalau seperti engkau saja sifatnya, ibadahnya ini sudah terburuk, berarti ini umat yang terbaik. Dan bukan sebenarnya. Karena engkau yang terbaik. Sementara yang banyak, yang buruk sangat banyak, termasuk yang mengungkapkan engkau adalah orang yang terburuk. Ya. Kemudian, ثُمَّ نَفَذَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرِ. Setelah dia menyampaikan itu, kemudian dia berangkat, pergi. Ya. Nafadha insarafa, meninggalkan, melanjutkan perjalanannya. Fabalagal hajjaja mawqifa mawqifu amdillah. Wa qawluhu, sampailah berita tentang perbuatan Abdullah bin Umar tadi. Yang lain tidak ada yang singgah, tidak ada yang mendekat ke jasad Abdullah bin Zubair karena khawatir, karena takut pasukan besar dari Syam ketika itu mengepung Mekah. Ya. Sementara Abdullah bin Umar, karena dia punya jabatan, singgah dan bahkan mengucapkan salam, bahkan mengingatkan bahwa, menegaskan bahwa dia sudah memberikan nasihat dan seterusnya, kemudian menyatakan pujian-pujiannya dan bahkan pembelaannya terhadap tuduhan yang disebarluaskan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi terhadap Abdullah bin Zubair. Sampai perbuatan Abdullah, berita tentang perbuatan Abdullah bin Umar ini kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan ucapannya juga disampaikan kepada Al-Hajjaj. Fa'arsala ilaihi fa'unzila an jiz'ihi. Ya, Abdul Al-Hajjaj mengirimkan utusan atau tenaga petugas kepada Abdullah bin Zubair untuk diturunkan dari gantungannya. Ya. Karena juga tidak merasa nyaman Al-Hajjaj dengan sikap Abdullah bin Umar ini. Ya. Akhirnya diturunkanlah jasadnya Abdullah bin Zubair, ya, dari tempat gantungannya, dari batang yang dia digantung di sana. Fa'ulqiya fi kuburil Yahud. Kemudian dikuburkan di pemakaman Yahudi di sana oleh Al-Hajjaj. Ini kejahatan yang luar biasa, ya, dari beliau ini. Dan bukan hanya sampai di situ, kita belum sampai kepada hadisnya. Ini masih cerita yang mengawali cerita hadisnya. Hadisnya kan bunyinya tentang pendusta dan pembunuh dari Thaqif. Ini mukaddimah sebelum sampai ke hadis. Didahului oleh cerita tentang Abdullah bin Zubair tadi, ya. Maka dicampakkanlah atau dikuburkan di pemakaman atau penguburan Yahudi. Summa arsala ila ummihi. Setelah dikuburkan, kejahatan dan darah dinginnya Al-Hajjaj dan kebengisannya yang luar biasa. Ya. Dia tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan dan kepuasan ketika membunuh. Rasa puas ketika membunuh. Makanya dengan sengaja dia mengutus utusan untuk menjumpai ibunda Abdullah bin Zubair. Siapa ibundanya? Asma binti Abu Bakar. Ya, dia yang sekarang perawi hadisnya. Ia akan nanti yang meriwayatkan hadis tentang akan muncul dari Bani Thaqif itu seorang yang pendusta dan seorang pembunuh yang haus darah. Dia yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi kita belum sampai kepada hadis. Diutuslah oleh Al-Hajjaj utusan untuk menjumpai Asma binti Abi Bakrin, ibunya Abdullah bin Zubair. Ya. Fa'abat an ta'tiyahu. Diutus menyampaikan perintah agar Asma menjumpainya. Ini kejahatan yang luar biasa. Asma seorang wanita yang sudah tua, wanita yang mulia dari generasi sahabat. Ya. Wanita yang luar biasa. Disuruhnya datang menghadap. Ya. Didatang, diperintah. Dia bukan pula dia yang datang, tetapi disuruh utusan untuk menyuruh Asma mendatanginya. fa'abat anta'tiyahu. Namun Asma menolak untuk datang menjumpainya. Fa'a'ada alaiha ar-rasul. Diulang lagi utusan. Tetap saja Asma pada keputusan dan sikapnya bahwa dia tidak akan mendatangi Al-Hajjaj. Dan bahkan diancam malah. Datang utusan berikutnya dengan ancaman, la ta'tiyanni aw la ab'athanna ilayki man yashabuki bi quruniki. Kata utusan berikutnya menyampaikan ancaman dari Al-Hajjaj, engkau mesti datang menghadap saya atau akan datang kepadamu utusan yang akan menyeretmu dengan sanggul-sanggulmu. Jadi dia ditarik sanggulnya untuk diseret menghadap Al-Hajjaj. La'anahullah. Ya. Ini ancamannya kepada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Abu Naufal bercerita, fa'abat, tetap saja Asma pada sikap dan keputusannya tidak datang menghadap. Waqalat, dan bahkan dia mengatakan, wallahi la atika, demi Allah saya tidak akan datang menghadapmu hatta tab'atha ilayya man yashabuni bikuruni, sampai engkau memang membuktikan bahwa engkau akan mengutus utusan untuk menyeret saya dengan sanggul atau dengan sanggul kepala saya. Jadi diseret, ditarik rambutnya untuk menghadap Al-Hajjaj bin Yusuf. Kata Abu Naufal melanjutkan ceritanya, faqala, setelah mendengar pernyataan Asma bahwa dia tetap tidak akan menghadap walau datang nanti orang yang sampai datang orang yang datang yang diutus untuk menyeretnya, itu yang diinginkannya, dan ternyata Al-Hajjaj tidak seberani itu, maka mendengar pernyataan Asma dia perintahkan untuk mempersiapkan kendaraannya. Aruni sibtaya, yaitu menyiapkan kendaraan dan dia sendiri yang akan datang menjemput Asma. Fa'akhadha na'alaihi thumman talaqa. Diambil sendalnya, kemudian dia berangkat. Yatawadzafu, dengan bergegas, dengan segera, dengan cepat-cepat, hatta dakhala alaiha. Sehingga dia langsung datang menjumpai Asma. Siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Faqala, setelah sampai ke hadapan Asma, dia bertanya, kaifa ra'aitini sana'tu bi Abdillah. Lihat kejahatannya. Apa yang kamu lihat dari perbuatan saya terhadap anakmu? Ya, semua orang tahu apa yang akan dirasakan oleh seorang ibu ketika mendengar anaknya disakiti sajalah, belum dibunuh, disakiti saja, apalagi dibunuh, diperangi berhari-hari, dan bahkan saking jahatnya dia memberikan menyampaikan pengumuman imbalan-imbalan, siapa yang meninggalkan Abdullah bin Zubair akan dapatkan ini, keluar. Akhirnya di antara yang seperti yang diceritakan, walaupun diriwayatkan dalam riwayat oleh seorang periwayat pembuku sirah Al-Waqidi yang diperbincangkan kesahihan kekuatannya, saking banyaknya orang yang meninggalkan pasukan Abdullah bin Zubair, yang meninggalkan Abdullah bin Zubair, sehingga hanya beberapa orang yang tersisa, yang dia dikepung di dalam Masjidil Haram, dikepung di Mekah. Dengan saking puasnya dia menanyakan kepada Asma, apa yang kamu lihat dari perbuatanku terhadap anakmu? Qalat, ini perkataan seorang yang cerdas dan juga orang ahli agama yang paham. Asma mengatakan, qalat, ra'aituka am afsadta 'alaihi dunya. Yang saya lihat engkau telah merusak dunianya, wa afsada alaika akhiratak, dan dia justru merusak akhiratmu. Engkau merusak dunianya dan dia merusak akhiratmu, karena nanti akan apa yang terjadi di akhirat? Abdullah bin Zubair akan datang untuk menuntut darahnya. Dan bukan hanya Abdullah bin Zubair, ribuan orang yang terbunuh oleh pasukan Al-Hajjaj ketika peperangan tersebut dan pertumpahan darah di tanah haram, ini semua akan merusak akhiratnya. Ya. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan sebelum meninggal dunia Al-Hajjaj itu bertobat. Terlepas dari bertobat, tetap saja hubungan dengan manusia akan berakhir di hadapan Allah. Ya. Akan berakhir di hadapan Allah. Apa satu dua orang saja yang terbunuh dengan cara yang haram ini akan berakibat fatal di akhirat, apalagi ribuan orang. Penyesalan yang luar biasa dirasakan oleh orang ini nanti di sebelum meninggal dunia. Ya. Makanya Asma mengatakan, yang saya lihat adalah engkau telah merusak dunia sehingga ia meninggal dunia, tetapi dia telah merusak akhiratmu. Ya, ini ancaman yang luar biasa. Ini kata-kata yang menohok Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka setelah mendengar pernyataan tadi, belum lagi, masih ungkapan Asma, balaghani annaka taqulu lahu ya banadatin nitaqaini. Sampai kepada telingaku engkau mengatakan kepada dia, kepada Abdullah bin Zubair, wahai anak pemilik dua ikat pinggang. Ya. Saking tidak tahunya atau bodohnya beliau ini dan tentang agama, nitaqaini, zatun nitaqaini saja tidak tahu dia siapa orangnya, apa sebabnya dinamakan dengan zatun nitaqaini. Ini menunjukkan bahwa Al-Hajjaj ini sama sekali tidak mengenal agama. Ya. Maka ia karena terdengar bahwa ada istilah zatun nitaqain, maka dia memanggil Abdullah bin Zubair dengan mengatakan, ya bena zatun nitaqain. Wahai anak pemilik dua ikat pinggang. Ya. Ana wallahi, kata Asma, sayalah demi Allah, zatun nitaqaini. Sayalah demi Allah, wanita yang memiliki dua ikat pinggang itu. Amma ahaduhuma fakuntu arfa'u biha ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakr ya min ad-dawabi wa amma al-akhar fa nitaqul mar'ati allati la tastaghni anhu. Ya, makna dari nitaqain salah satunya adalah dengan ikat pinggang itu saya mengangkat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sehingga tidak terkena oleh kotoran. Dia mengikatnya di punggungnya, benar-benar dijaga makanan untuk Nabi selama beberapa hari di Gua Thur. Nah, dia yang membawakan makanan dalam perjalanan yang bukan dekatnya. Wanita muda, lemah, berangkat dari Mekah sembunyi-sembunyi, ya, kemudian berjalan jauh dari Mekah menuju gunung Thur, kemudian naik ke atasnya lagi, mendaki sampai ke gua itu, ini perjalanan yang bukan mudah. Sekarang sajalah yang sedikit sudah di semen-semen, ada tangga-tangganya, itu sekitar 2 jam orang naik. Naik dari pangkal gunungnya sampai, dari kaki gunung sampai ke puncak, ke guanya itu saja berjam-jam sekarang ini. Apalagi ketika itu. Belum lagi dari Mekahnya, belum lagi ngendap-ngendapnya, bersembunyi-sembunyi. Ya, ini luar biasa perjuangan seorang wanita. Ini yang dia sampaikan dan ini yang ia jelaskan kepada Al-Hajjaj. Ya. Dengan salah satu dari dua ikat pinggang tadi saya menyelamatkan, menjaga kebersihan dan dari makanan Nabi dan Abu Bakar. Kemudian dengan yang satunya lagi untuk mengikat pinggang wanita yang sekarang engkau meminta-mintanya. Latas tagni anhu, yang sejak kemarin engkau menuntutnya untuk datang menghadapmu, ini dari wanitanya. Itu yang dimaksud dengan datun nitaqain, itu saya. Disebutkan alasan kenapa digelari dengan datun nitaqain oleh Asma kepada Al-Hajjaj. Kemudian barulah sampai kepada hadisnya. Jadi hadisnya di ujung sekali, hadis yang berhubungan dengan bab. Ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, kata Asma, Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, anna fi thaqifin, bahwa pada kabilah thaqif akan ada nanti kadzaban, seorang yang pendusta, wa mubiran, seorang yang penumpah darah. Ya. Fa ammal kadzab fa ra'ainah. Adapun yang pendusta itu sudah kami lihat, dan dia adalah Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Thaqafi juga. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang nanti membawa kelompok yang akhir-akhirnya dia mengaku Nabi. Ya. Dia apa? Banyak ya. Bahkan dia mengatakan Jibril datang menyampaikan wahyu kepadaku. Ya. Sementara yang lainnya hanya mengaku Nabi saja. Kemudian dia membuat kitab-kitab seperti Musailamatul Kadzab. Sementara Al-Mukhtar ini, yang saking bejatnya, saking jahatnya, saking pendustanya, dia mengaku didatangi oleh Malaikat Jibril. Seperti Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ya. Dan menyampaikan wahyu ini. Ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Atau Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Atau Ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Yang juga dari Bani Thaqif. Kemudian itu sudah jelas orangnya dan sudah diketahui, kata Asma, wa ammal mubiru. Adapun yang kedua yang muncul dari Thaqif yang diberitakan oleh Nabi itu, yang dia adalah yang haus darah, pembunuh, ya. Fala ikhaluka illa iyah. Tidaklah saya menduga kecuali engkau. Kata siapa? Kata Asma. Tidaklah saya menduga bahwa mubir ini kecuali engkau. Ya. Qal, kata Abu Naufal, faqama anha. Maka bangkitlah Al-Hajjaj dari sisi Asma, walam yuraji'ha. Dan semenjak itu dia tidak lagi mampu mendatanginya. Ini ancaman yang luar biasa. Ya. Yang sangat membuat dia takut. Karena Nabi SAW sudah menyinggung-nyinggung tentang dia. Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, inna fi bani thaqifin kadzaban wa mubiran, ini adalah untuk celaan. Nabi SAW mencela, mengutuk, menjelaskan keburukan dua orang yang dari bani thaqif ini. Sementara yang satu sudah keluar dan sudah dijelaskan siapa orangnya, sementara yang satu lagi saya tidak melihat kecuali engkau orangnya. Kata Asma, dan ini yang membuat dia khawatir, dan semenjak itu dia tidak lagi berani untuk menjumpai Asma binti Abi Bakrin. Lalu muncul pertanyaan setelah kita selesai membaca hadis ini, apa hubungan bab ini dengan kita keutamaan sahabat? Bisa jadi keutamaan Asma binti Abu Bakar. Apa lagi? Keutamaan Abdullah bin Zubair. Apa lagi? Iya, siapa? Siapa satu lagi? Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini menggabungkan keutamaan tiga orang sahabat. Yang pertama tentunya Asma binti Abi Bakar sebagai perawi hadis ini, yang dia salah satu keutamaannya apa? Zatun nitaqaini. Kemudian kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi kezaliman Hajjaj. Dan bahkan kalau kita baca cerita bagaimana nasihatnya kepada anaknya Abdullah bin Zubair di akhir-akhir hidupnya, ada bahkan pesannya, kalau memang engkau yakin bahwa yang kamu lakukan ini adalah kebenaran dan bukan untuk sekadar hendak berperang, maka lanjutkan. Ini sebelum hari di mana Abdullah bin Zubair meninggal. Kan Abdullah bin Zubair seorang yang sangat gagah perkasa, kekuatannya singa yang luar biasa. Sendiri dia bisa membuat mundur ratusan orang, bukan hanya puluhan orang. Ya. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa dia memposisikan orang yang baik pada posisi yang baik, menjelaskan tanpa peduli dan tidak takut apa-apa, keutamaan Abdullah bin Zubair. Orang menceritakan tentang menyebut nama Abdullah bin Zubair saja ketika itu takut, apalagi menyebut kebaikannya. Orang tahu dengan isu tadi bahwa Abdullah bin Zubair adalah seorang yang jahat, penjahat besar yang harus ditumpahkan, harus dibunuh, seperti yang disebarluaskan oleh Al-Hajjaj. Sementara Abdullah bin Umar mengatakan dengan di hadapan orang banyak, dan dia sama sekali tidak khawatir sampai ini ucapan dan sikapnya ini kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Datang dia, mengucapkan salam, berdiri di hadapan, memujinya, dan bahkan membantah tudingan bahwa Abdullah bin Zubair seorang penjahat, dan seterusnya. Kemudian Abdullah bin Zubair sendiri, termasuk di sini dia seorang sahabat, dan dia keutamaannya luar biasa, sawaman, qawaman, seperti yang dipersaksikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, jadi hubungannya tentang itu, dan bunyi babnya sebenarnya, tentang berita gaib yang disampaikan oleh Nabi akan muncul dari kabilah Thaqib ini, dua orang yang jahat, orang yang berbahaya, yang pertama pendusta dan yang kedua haus darah. Baik, kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Apakah Asma binti Abu Bakar di waktu mengantarkan makanan kepada Nabi itu dalam kondisi hamil, dan dia yang dikandungnya adalah Abdullah bin Zubair sendiri? Bisa jadi, karena memang yang pertama kali lahir setelah hijrah, yang pertama kali lahir dari muhajirin, dari orang anak-anak muhajirin setelah itu Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini tahun pertama lahirnya, ya, lahir tahun pertama hijrah, atau sampai ketika itu dalam perjalanan hijrah dia yang lahir. Berarti memang kemungkinan, ya, sangat dia dalam keadaan hamil. Ya, ini juga luar biasa dari keutamaan Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala. Bab berikutnya kita akan selesaikan kitab ini pada hari ini, ya. Bab berikutnya yang ke-59, keutamaan Persia. Sebenarnya bab ini hampir senada dengan keutamaan Oman juga, ya, dan keutamaan Mesir, yaitu penduduknya, orang-orangnya, bukan negerinya, ya. Karena nanti dari alur ceritanya kita akan bisa paham. Kita baca hadisnya. Nomor 6446. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaid qala Abdun akhbarana wa qala bin Rafi' haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ja'far Al-Jazari an Yazid bin Al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam law kana ad-din 'inda ath-Thuriyya la dhahaba bihi rajulun min Farisin aw qala min abna'i Farisin min abna'i Farisa hatta yatanawalahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata iman itu sesuatu yang berada di Thuriyya. Thuriyya itu sebuah bintang yang tertinggi tempatnya, yang paling tinggi. Ya, bintang apa itu? Ya, Thuriyya. Thuriyya itu bintang yang paling tinggi dari bumi, paling jauh dari bumi. Ya. Bila mana andai kata iman itu sesuatu yang berharga, tentang iman tentang tetap berharga, tentu berharga. Andai kata iman itu adalah terletak di Thuriyya, kata Nabi, maka akan pergi menujunya seseorang dari Faris. Jadi yang ditujukan orangnya. Oleh hadisnya kan bukan negerinya, tetapi rajulun min Faris. Seseorang dari Persia atau dari anak-anak orang Persia, sehingga ia meraihnya, mengambilnya. Ya. Ini menunjukkan semangat mereka. Ini bermula cerita ini dari perjalanan siapa? Salman Farisi dalam mencari hidayah. Itulah yang membuat Nabi mengambil, menyatakan pernyataan ini. Kalau iman itu sesuatu yang terletak di tempat yang sangat tinggi sekali, Nun di Suraya, maka orang-orang dari negeri itu atau anak-anak negeri itu akan mengejarnya untuk mengambilnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh, umpamanya seperti itu. Bahkan berpindah-pindah keyakinan. Dari Majusi, kemudian berpindah ke Yahudi, kemudian masuk ke agama Nasrani. Akhirnya dia sampai ke tujuan. Berjumpa dengan Nabi SAW dan menjadi sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan Salmanul Farisi dan orang-orang yang beriman dari negeri tersebut yang sangat semangat untuk meraih keimanan. Hadis yang kedua, 6447, Imam Muslim mengatakan, haddathana Qutaibah bin Sa'idin qala haddathana Abdul Aziz yakni bin Muhammadin an Thawrin an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id nazalat alaihi suratul jumu'ah falamma qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala rajulun min ahaulai ya rasulullah falam yuraji'hu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahu marratan aw marratayn aw thalathan qala wa fina sulaiman wa fina salmanul farisi قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. Ya. Abu Hurairah bercerita, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, tatkala turun kepada Nabi surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Ya. Ketika sampai bacaan surat ini pada firman Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan sebagian lain dari mereka belum dan tidak sampai teraih oleh mereka, artinya lamma yalhaqu bihim, tidak ada yang bisa menyandingi mereka. Ya, qala rajulun min haula, salah satu dari para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bertanya tentang siapa orangnya yang disebut oleh ayat tadi. Nabi SAW tidak menjawab, awalnya tidak menggubris, kemudian orang tadi menanyakan lagi dua kali, tiga kali. Kata Abu Hurairah, ketika itu Salmanul Farisi bersama kami dekat dengan Nabi. Setelah diulang-ulang pertanyaan tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tadi, maka Nabi meletakkan tangannya di tubuh Salman, ala Salman, kemudian dia mengatakan, lau kanal imanu inda Thuraya, andai kata iman itu terletak jauh di bintang Thuraya, di sini juga diterjemahkan ya, tapi bintang yang tertinggi, bila mana iman itu terletak di Thuraya, maka akan diraih oleh orang-orang dari mereka-mereka ini. Maksudnya yang sekaliber dengan Salman al-Farisi. Ya, sekaliber dengan Salman al-Farisi. Yang keimannya seperti Salman. Jadi hadis ini tujuannya untuk pujian untuk Salman sebenarnya. Dan orang-orang yang seperti beliau. Ya, bukan untuk semua orang yang datang dari negeri sana. Justru akhir-akhirnya yang dari sana adalah tempat munculnya. Ya, qarnus syaitan. Permunculannya tanduk syaitan. Ya. Tetapi ada orang-orang yang seperti itu dari negeri sana yang semangatnya untuk meraih petunjuk itu luar biasa. Walau bagaimanapun susahnya, sulitnya perjalanan yang akan mereka tempuh, tetap akan meraihnya. Akan meraih petunjuk tersebut. Ya. Jadi bunyi babnya walaupun dimaksud adalah yang di keutamaan Persia, adalah negeri, tetapi yang diinginkan adalah orang-orangnya. Dan juga tidak semua orang dari sana. Karena bahkan yang dari sana orang-orang Majusi. Yang akan memunculkan kelompok-kelompok yang nanti akan jauh menyimpang dari agama dan bahkan mengotak-atik agama. Ya. Jadi maksud dari babnya ini orang-orang, seperti bab tentang Oman juga kemarin, dan juga tentang Ahlu Mesir, yaitu penduduknya bukan negerinya. Ya. Bab yang terakhir dalam kitab keutamaan sahabat ini adalah Bab qawlihi sallallahu alaihi wasallam annasu ka ibli mi'atin la tajidu fiha rahilatan. Ini hadis Nabi ya, potongan hadis Nabi SAW dibuatkan sebagai bunyi bab. Bab sabda Rasulullah SAW, manusia itu seperti 100 ekor unta, tetapi sebanyak itu tidak ada seekor pun unta yang bisa dijadikan tunggangan. Jadi 1 banding 100. Jadi 100 ekor unta susah untuk dipilih, didapatkan seekor saja yang layak memiliki kriteria untuk menjadi unta tunggangan. Seperti itulah manusia. Ya. Seperti itulah kok manusia. Dia perumpamakan Nabi seperti unta. Dari sekian banyak unta, 100 unta, untuk mendapatkan satu ekor saja yang bisa dijadikan sebagai unta tunggangan susah. Ya. Jadi 1 banding 100 dari yang layak mengemban amanah. Ya. Tidak semua yang bisa menerima amanah untuk memegang tugas yang besar. Ya. Jadi itulah yang dijadikan perumpamaan, dan para sahabat demikian juga. Para sahabat Nabi SAW demikian dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik yang dipilih sebagai sahabat Nabi SAW. Hadis satu-satunya di bawah bab ini nomor 6448. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid wal lafdhu li Muhammadin qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Salim an Ibn Umar. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam tajiduna an-nasa ka ibli mi'atin. Kalian mendapati manusia ini tak ubahnya seperti 100 ekor unta. La yajidur rajulu fiha rahilatan. Seseorang susah untuk mendapatkan dari 100 ekor unta itu seekor unta yang bisa dijadikan unta tunggangan. Jadi tidak sembarangan, tidak semua unta yang bisa, yang layak, yang pantas, yang cocok untuk menjadi kendaraan, untuk dijadikan kendaraan. Ya, jadi bisa jadi unta itu hanya unta susu atau hanya unta daging. Tapi untuk mencari unta yang dijadikan kendaraan susah. Dari 100, 1. 1 banding 100. Seperti itulah manusia, kata Nabi SAW, dalam masalah kebaikan. Makanya An-Nawawi di sini memberikan beberapa uraian ya. Hewan tunggangan yang unggulan dan pilihan dari jenis unta untuk ditunggangi dan selainnya adalah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Jadi memiliki kriteria ya untuk bisa dipilih sebagai unta kendaraan. Makanya kalau sudah dimiliki atau ditetapkan sebagai kendaraan, dia tidak bisa disembelih kecuali kalau memang sudah tidak layak lagi. Kalau sudah diponis, dicap sebagai unta kendaraan, maka dia bukan untuk susuan. Maka sikap kepadanya, sikap sebagai kendaraan. Dia dipilih bukan, biasanya bukan yang betina ya. Biasanya yang jantan. Kemudian bahkan kalau sudah tua sekalipun tidak akan disembelih. Karena dia sudah jadi kendaraan. Makanya memilihnya itu susah. Dari 101, kata Nabi di sini. Kemudian arti hadis ini adalah bahwa manusia itu sama, tidak ada yang unggul karena nasab keturunannya, mereka sama layaknya 100 ekor unta. Ya, ini perkataan Ibnu Qutaibah ya. Kemudian dikritisi oleh Al-Azhari ya. Yang digunakan oleh orang-orang Arab maksudnya adalah unta jantan yang unggulan dan juga unta betina yang unggulan. Kalaupun betina dipilih, maka dia memiliki kriteria yang khusus. Ya. Arti hadis yang disebutkan oleh Qutaibah di atas ini kritikan dari Az-Zahri untuk Ibnu Qutaibah. Ya. Tetapi intinya perumpamaan manusia dengan unta dalam masalah ini sama. Jadi untuk memilih seseorang yang bisa diberikan amanah untuk mengemban tugas yang besar, tidak semua orang bisa. Dan ini tentu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, dan itu perbandingannya 1:100, ya, 1:100. Dan para sahabat, kalau kita bawakan ke kitab ini, para sahabat memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan orang sembarangan. Allah yang memilih mereka sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka orang-orang yang mulia, dan mereka pun derajatnya, tingkat keutamaannya tidak sama. Ada yang paling mulia, ada yang biasa-biasa, ada yang di tengah-tengah. Ya. Ada yang hanya sekedar mendapat berstatus sebagai sahabat saja, tidak punya keutamaan-keutamaan dan bukan karawi hadis, dia hanya seorang petani. Ya. Dia hanya seorang tukang misalnya. Tetapi dia sahabat Nabi SAW. Statusnya sebagai sahabat itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ma'asal muslimin, ya, kita hari ini sudah menyelesaikan kitab Fadha'il Sahabah yang cukup panjang babnya, ya, kitabnya cukup panjang. Dimulai dari halaman 131 sekarang 567, ya. Ini kitab Fadha'il Sahabah saja. Kita mulainya tanggal 2 Februari 2021 atau 20 Jumadil Akhir 42 sekarang Selasa. Berapa safar ya? 20? 28? 43. Bertepatan dengan 5 Oktober ya? 2021. Selesai kita dari kitab Fadha'il Sahabah. InsyaAllah besok kita libur. Besok Kamis Jumat, 3 hari. Besok Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan mulai kitab Al-Birri Wassila Wal Adab pada hari Senin minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.